Jujur dipanggil kiai itu terasa bendol ndas saya. Karena sesungguhnya Anwar Zahid sangat belum layak dipanggil kiai. Kiai itu orang yang sudah benar-benar menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama. Sedangkan Anwar Zahid ndak iso ngaji. Pengetahuannya sangat terbatas. Sampai karo bocah-bocah dilokno kul huwaili. Yang kedua, jarene wong-wong kae sing wis pantes di celuk kiai ku nek bojone loro. Anek bojone ming siji ku ya ustad ngono wae. Nek bojone loro baru kiai. Nek bojone telu syekh. Maksudnya Syekh Puji. Ini kalau bojone telu Syekh Puji ku kelengsrah juban riwariwi dan pundi-pundi juban mau mari kutah loh ora gelem mati hati kok. Nah aku lho pas nerangno bojo telu ngombene sing teko ya telu mau balik ini keramat ini modele ngene iki. Bon, kula teruske. Nika ten bundi-bundi juban, kelengsreh kalungan tasbeh sak kepel-kepel. Bojone telu sek cilik-cilik. Pancene pinter saya puji ku nek milih bojo ku golek sing sek tembean-tembean ngono. Anek bojone papat iku diceluk Kanjeng. Maksudnya Kanjeng Dosa. Nasi yen nika lak wonten Kanjeng Dosa bojone papat, nek bojone luweh saka papat niku diceluk Eyang. Eyang Subur. Nek bojone nganti 8 iku kok dadi kabeh. Kula nggih mboten paham manut imam sapa? Imam Malik gak oleh, Imam Syafi'i gak oleh, Imam Hanafi gak oleh, Imam Hambali gak oleh, Imam Samudra wis mati. Sana ngangen bojo 8 nganti awake kuru bibine kempong untu nentek. Nanti wonten sing tangleten kula nyapa Eyang Subur kok bibine kempong untu nentek, tak jawab kakean mentil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jujur dipanggil kiai itu terasa bendol ndas saya. Karena sesungguhnya Anwar Zahid sangat belum layak dipanggil kiai. Kiai itu orang yang sudah benar-benar menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama. Sedangkan Anwar Zahid ndak iso ngaji. Pengetahuannya sangat terbatas. Sampai karo bocah-bocah dilokno kul huwaili. Yang kedua, jarene wong-wong kae sing wis pantes di celuk kiai ku nek bojone loro. Anek bojone ming siji ku ya ustad ngono wae. Nek bojone loro baru kiai. Nek bojone telu syekh. Maksudnya Syekh Puji. Ini kalau bojone telu Syekh Puji ku kelengsrah juban riwariwi dan pundi-pundi juban mau mari kutah loh ora gelem mati hati kok. Lah aku lho pas nerangno bojo telu ngombene sing teko ya telu mau balik ini keramat ini modele ngene iki. Bon, kula teruske. Nika ten bundi-bundi juban, kelengsreh kalungan tasbeh sak kepel-kepel. Bojone telu sek cilik-cilik. Pancene pinter saya puji iku nek milih bojo kuwi golek sing sek tembean-tembean ngono. Anak bojone papat iku diceluk Kanjeng. Maksudnya Kanjeng Dosa. Nasi yen iki kala wonten Kanjeng Dosa bojone papat. Nek bojone luwih saka papat niku diceluk Eyang. Eyang Subur. Nek bojone nganti 8 iku kok dadi kabeh. Kula nggih mboten paham. Manut imam sapa? Imam Malik gak oleh, Imam Syafi'i gak oleh, Imam Hanafi gak oleh, Imam Hambali gak oleh, Imam Samudra wis mati. Sano kangean bojo 8 nganti awake kuru, bibine kempong untuk nentek. Nanti wonten sing tangleten kula, nyapa Eyang Subur kok bibine kempong untuk nentek? Tak jawab, kakean mentil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.